Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pada ders pelajaran yang kedua. Kemarin sudah disampaikan sampai pada tamrin yang ketiga, yakni tentang laisa, ya, penggunaan laisa dalam kalimat, ya, sebagaimana ditunjukkan pada tamrin ketiga tersebut. Laisa, ya, termasuk jenis fi'al, ya, kata ini termasuk fi'al, sehingga ketika digunakan dalam kalimat, dia bisa berubah ataupun menyesuaikan lafadznya sebagaimana pada fi'al, yakni laisa ataupun fi'al secara umum bisa dihubungkan dengan dhamir muttasil, ya, bisa dihubungkan dengan dhamir rafa', ya, dhamir muttasil atau dhamir rafa', ya, dari sisi bentuknya itu dhamir muttasil, ya, karena dhamir itu bersambung dengan fi'al tersebut, ya, bersambung dengan laisa, kemudian disebut pula dengan dhamir rafa', ya, dhamir yang berada pada kedudukan rafa', ya. Kalau dhamir tersebut, ya, bersambung dengan fi'al secara umum, maka dhamir-dhamir itu sebagai fa'il dari fi'al-fi'al tersebut. Adapun ketika bersambung dengan laisa, maka dhamir ini disebut sebagai isim dari laisa. Dan isim dari laisa ini termasuk yang berada pada kedudukan rafa'. Kemarin sudah disampaikan, ya, perubahan yang nampak pada lafaz laisa yang bersambung dengan dhamir-dhamir rafa' tersebut. Kemudian yang berikutnya, kita bahas latihan berikutnya, tamrin yang berikutnya. Dari apa yang ditunjukkan contoh laisa kemarin pada tamrin ketiga, kemudian dibuat latihan pada tamrin-tamrin berikutnya. Rabi'an yang keempat, tamrin yang keempat. Adkhil laisa 'alal jumalil atiyati. Masukkan laisa pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik. Untuk tamrin keempat ini seperti pada tamrin ketiga kemarin, ya, yakni pada empat kalimat yang pertama, ya, terutama pada lafzu minkum, terutama pada kalimat yang pertama, karena di sini penggunaannya pada bentuk asal, bentuk dasar dari laisa tersebut. Ya, jadi pada tamrin keempat, kalimat-kalimat yang ditunjukkan nanti yang menjadi mubtada, ya, nanti bisa dilihat ini isim-isim yang mudzakkar dan mufrad. Al-babu, al-ma'u dan seterusnya ke bawah, ya, yang sebagai mubtada itu adalah mufrad mudzakkar. Ya. Kemudian nanti dimasukkan laisa dalam kalimat tersebut. Contoh, sebagai contoh yang pertama, al-babu mukhlaqun. Ya, al-babu mukhlaqun. Pintu itu terkunci, pintu itu tertutup. Ya, kemudian dimasukkan laisa, ya, sebagaimana contoh yang ditunjukkan pada tamrin ketiga, ya, baris yang pertama kemarin, maka kalimatnya menjadi al-babu laisa bi mukhlaqin. Al-babu laisa bi mukhlaqin. Jadi ada tambahan ba yang sesudah laisa, atau yang menjadi khobar dari laisa. Laisa bi mukhlaqin. Ini. Al-babu laisa bi mukhlaqin. Pintu itu tidak terkunci. Pintu itu tidak tertutup. Ini laisa dimasukkan dalam kalimat ini. Jadi laisa itu masuk pada kalimat yang asalnya mubtada dan khobar, kemudian dimasuki laisa, maka yang semula tadi mubtada menjadi isim laisa, yang semula khobar kemudian menjadi khobar dari laisa tersebut. Ini. Jadi laisa itu masuk pada kalimat pada jumlah isminya, yakni asalnya mubtada khobar. Kemudian atau di sini ya, laisa diletakkan sesudah mubtada-nya, al-babu laisa bimukhlaqin. Ya, sementara ini dulu, assalamualaikum. Ini. Jadi di situ laisa kemudian diikuti ba sesudahnya menjadi bimukhlaqin. Al-babu laisa bimukhlaqin. Ya, ini dulu. Berikutnya dicoba. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-ma'u laisa bibaridin. Air itu tidaklah dingin. Ya. Al-ma'u laisa bibaridin. Ya. Berikutnya. Hisamun baridun. Hisam pakir. Hisamun bibaridin. Laisa. Hisamun laisa bimaridin. Ya, hisamun laisa bimaridin. Baik. Hisam tidak sakit. Ya. Berikutnya. Abi na'imun. Abi laisa bina'imin. Ayahku tidaklah tidur. Ya, abi laisa bina'imin. Baik. Berikutnya. Ad-darsu pelajaran. Pelajaran itu. Pelajaran itu sulit. Ad-darsu laisa bi sa'bin. Ya. Ad-darsu laisa bi sa'bin. Berikutnya. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-masjidu laisa bi qaribin. Masjid itu tidaklah dekat. Ya, al-masjidu laisa bi qaribin. Baik, berikutnya. Al-masjidu jau'anu. Ya, jau'anu tidak tanwin ya. Jau'anu tidak tanwin, mamnu' minas sarf. Dimasukkan laisa menjadi al-masjidu laisa jau'anu. Bi jau'anu. Di sampingnya itu ada disebutkan bi. Oh, bi jau'ana. Ya, bi jau'ana. Laisa bi jau'ana. Kenapa di sini di fathah jau'ana, bi jau'ana? Ya, karena mamnu' minas sarf. Isim yang tidak bisa ditanwin ketika jar atau majrur, maka tanda jarnya dengan fathah. Kalau isim yang tanwin, bagaimana contoh-contoh sebelumnya, itu tanda jar dengan kasrah. Bi qaribin, bi sa'bin, bi na'imin, dan seterusnya. Adapun pada isim yang tidak tanwin, ya, seperti jau'anu misalnya, maka ketika jar itu tidak dengan kasrah, tetapi dengan fathah. Sehingga menjadi bi jau'ana. Ini perbedaan antara isim yang tanwin dengan yang tidak tanwin. Jadi ini memasukkan laisa pada kalimat ini, dan di sini laisa dimasukkan sesudah mubtada'nya. Al-babu mukhlaqun menjadi al-babu laisa bimukhlaqin. Dalam bentuk kalimat yang semacam ini, pada kalimat asal tadi al-babu sebagai mubtada', sebagaimana yang kalimat-kalimat yang lainnya, al-ma'u, hisyamun, nabi, dan seterusnya sampai al-tiflu, itu menjadi mubtada'. Kemudian mukhlaqun, baridun, maridun, itu sebagai khobar. Nah, kemudian ketika dimasuki laisa, dengan susunan laisa itu terletak sesudah mubtada', misalkan al-babu laisa bimukhlaqin, al-ma'u laisa bibaridin, dan seterusnya sampai yang tadi, at-tiflu laisa bijau'ana, maka dari sisi kedudukan al-babu al-ma'u tetap sebagai mubtada', ya, karena ini di awal kalimat, ya, tetap itu sebagai mubtada', ya. Kemudian laisa bimukhlaqin, keseluruhan ini laisa bimukhlaqin, laisa bibaridin, sampai dengan tadi laisa bijau'ana, ini semua ini yang menjadi khobarnya, ya, ini ya, untuk mungkin meluruskan dari yang tadi disebutkan di awal. Jadi kalau letak laisa sesudah mubtada, maka laisa beserta yang sesudahnya ini menjadi khobar, ya, semuanya ini menjadi khobar dari mubtada yang awal tadi, ya. Jadi al-babu tetap sebagai mubtada, sebagaimana al-ma'u, hisyamun, dan seterusnya, ini mubtada. Kemudian laisa bimukhlaqin, laisa bibaridin, ini menjadi khobar. Semuanya laisa bimukhlaqin, keseluruhan ini laisa bimukhlaqin, ini menjadi khobar. Laisa bibaridin, ini menjadi khobar, ya. Jadi tidak hanya pada lafaz laisa saja, dan juga tidak hanya pada lafaz bimukhlaqin saja, tetapi seluruhnya laisa bimukhlaqin, laisa bibaridin, ini semua sebagai khobar dari mubtada yang awal tadi. Ini ketika laisa letaknya di tengah atau diletakkan sesudah mubtada seperti ini. Nah, nanti berbeda ketika laisa diletakkan di awal kalimat, bisa ataupun boleh, ya, maka nanti akan berbeda. Laisal babu bimukhlaqin, seperti itu. Nah, itu nanti yang berbeda, ya, mungkin di lain waktu nanti akan dijelaskan insyaallah, ya. Karena yang ditunjukkan dalam pembahasan ini, dalam pelajaran kali ini, untuk saat ini, laisa ini diletakkan sesudah mubtada, sehingga keadaannya, kedudukannya seperti itu, ya. Al-babu, al-ma'u, dan seterusnya ini mubtada. Kemudian laisa bimukhlaqin, laisa bimaridin, laisa bisu'bin, dan yang semisalnya, keseluruhan tersebut laisa beserta yang sesudahnya, ini semua menjadi khobar dari mubtada tersebut. Baik. Ini dulu, nanti yang berikutnya dilanjutkan pada surat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan tamrin yang berikutnya, masih terkait dengan laisa, khamisan, tamrin yang kelima. Iqra'il mitsalaini, bacalah dua contoh ini. Summa adkhil laisa, kemudian masukkan laisa. Alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini, pada kalimat-kalimat berikutnya. Contoh yang pertama, huwa tajirun, dia adalah seorang pedagang. huwa mubtada tajirun khobar. Dimasukkan laisa pada kalimat ini dan letak dari laisa itu sesudah mubtada, maka menjadi huwa laisa bitajirin. Huwa laisa bitajirin. Dia bukan pedagang. Dia bukanlah seorang pedagang. Contoh yang kedua. Huwa minal yabani. Dia dari Jepang. Dia berasal dari Jepang. Huwa mubtada minal yabani khobar. Jadi khobarnya di sini yakni minal yabani tersusun dari huruf jar yakni min dan isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Dalam contoh ini al-yabani sebagai isim majrurnya. Jadi yang menjadi khobar di sini susunan jar wa majrur. Ya, berbeda dengan contoh yang pertama tadi, khobar ini berupa dikatakan sebagai khobar mufrad. Artinya khobar yang berupa satu kata, satu lafaz. Bukan jar wa majrur. Ya. Maka ketika dimasukkan laisa, di situ ada perbedaan. Kalau khobar yang berupa jar wa majrur ini pada contoh kedua ini, maka kalimatnya menjadi huwa laisa minal yabani. Dia tidak berasal dari Jepang. Nah, ketika dimasukkan laisa pada kalimat yang kedua, di mana khobar itu berupa jar wa majrur, maka sesudah laisa ataupun pada minal yabani ini tidak ditambahkan ba, tidak ditambahkan huruf ba, tidak sebagaimana pada khobar yang mufrad yang berupa satu kata tadi. Tajirun menjadi bi tajirin. Ataupun pada contoh pada tahun keempat tadi juga demikian. Jadi ini ada perbedaan pada bentuk khobar. Ketika khobar berupa satu kata atau khobar mufrad, kemudian didahului laisa, maka khobar, maka lafaz tersebut ditambahkan ba. Sesudah laisa, kemudian ditambahkan ba, kemudian isim tersebut. Laisa bi tajirin, laisa bi mukhlaqin, dan seterusnya. Adapun ketika khobar itu berupa jar wa majrur, contohnya minal yabani, minal hindi, ataupun yang semisalnya, maka ketika didahului laisa, ini langsung bersambung. Artinya tidak perlu atau tidak ditambahkan huruf ba. Jadi langsung laisa minal yabani. Ini ada perbedaan ya terkait dengan bentuk khobar tersebut. Adapun yang lainnya kembali seperti apa yang ditunjukkan pada tamrin ketiga yang sebelumnya, sesuaikan ya dengan jumlah dan jenisnya ya, yang ditunjukkan pada mubtada tersebut. Ya. Nanti lafaz laisa akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan mubtada tersebut. Ya. Mubtadanya mufrad ataukah jama', kemudian mudzakkar ataukah mu'annas, maka nanti lafaz laisa sesudah mubtada itu akan menyesuaikan sebagaimana yang ditunjukkan pada tamrin ketiga kemarin. Contoh yang pertama, as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah, mobil itu bagus. As-sayyaratu mu'annas. Ya, as-sayyaratu ini mu'annas. Maka ketika kemudian dimasukkan laisa sesudahnya, ya, lafaz laisa menyesuaikan dengan mubtada ini, as-sayyaratu mu'annas, maka laisa ditambahkan dengan ta'nis menjadi laisat. Sehingga kalimatnya menjadi as-sayyaratu laisat, ya, bi jamilatin. Ya, as-sayyaratu laisat bi jamilatin. Mobil ini atau mobil itu tidak bagus. Berikutnya nomor 2 dicoba. Di sini ana. Ana huniyun. Ana laisa. Ana bagaimana laisa sesudah ana menjadi las tu las tu las tu bi ghaniyin ya ana las tu bi ghaniyin karena di situ ana mubtada'nya maka laisa dihubungkan dengan dhamir sa yang di dhammah menjadi las tu ana las tu bi ghaniyin ini yang berikutnya anta fakirun anta las tam fakir bi fakirun ya dengan ba ya anta las ta ya, untuk anta kemarin ditunjukkan laisa bersama dengan ta yang di fathah menjadi las ta anta lasta bi fakirin. Ini. Berikutnya. Ya minal iraqi. Ya laisa minal iraqi. Ya. Ya muannas. Ini ya. Sebagaimana asyaratu laisa. Laisa ya. Pada laisa ditambahkan tak taknif karena dia muannas. Laisat yeah. Minal Iraqi. Hiya laisat yeah. Laisat minal Iraqi yeah. Dia seorang perempuan yeah, perempuan bukanlah dari Irak. Iya yeah. Bukan dari Irak. Tidak dari Irak. Ini yeah. Berikutnya Nahmu Al-Qiya'u. Ya yeah. Al-Qiya'u Mamnu' minas falaf. Tidak tanwin. Nahmu Lasna bi Asyaa. Ya, nahnu lasna. Nanya agak panjang ya. Lasna bi Asyaa. Ya, mamnu minas sorof tidak tanwin. Ya, ada ba maka di fathah huruf akhirnya. Nahnu lasna bi Asyaa. Asyaa, jamak dari apa? Zakiyun. Zakiyun apa? Pandai. Pandai ya. Saya. Berikutnya. Huwa azabun. Ya azab. Huwa laisa azabi bi azabi. Bi azabin. Azabin. Azabun tanwin ya. Huwa azabun. Huwa laisa bi azabin. Ya, huwa laisa bi azabin. Ya belum lajang. Dia tidak lajang. Tidak lagi lajang ya. Berarti dia sudah menikah ya. Berikutnya. Al-mudarisuna fil fusuli. Ya, fil fusuli. Al-mudarisuna laisu fil fusuli. Ya, al-mudarisuna jama' ya, ghaib. Maka laisa dihubungkan dengan wawu jama'ah menjadi laisu. Laisu al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Apa artinya? Para guru berada di tidaklah berada di kelas. Ya, tidak berada di kelas-kelasnya. Ya. Atau tidak berada di kelas-kelas. Ya. Berikutnya. Anti zakiyatun. Anti lasti bi zakiyatin. Ya, anti lasti bi zakiyatin. Ya, zakiyatun anda tak taknif muannas, maka itu dibaca anti, ya, bukan anta. Ya, karena zakiyatun ya dengan adanya tak taknif berarti ini muannas. Ya, jadi bukan anta tapi anti, anti zakiyatun. Kemudian dimasuki laisa menjadi anti lasti. Ya, dengan ta yang kasrah, lasti bi zakiyatin. Berikutnya. Antum kibarun. Kibarun. Antum lastu bi kibarin. Bi kibarin. Ya, antum lastum bi kibarin. Ya. Antum kibarun menjadi antum lastum bi kibarin. Kalian tidaklah sombong. bukan besar. Ya, kabirun itu besar. Ini bisa bermakna besar secara apa? Fisik atau ukuran, atau juga bisa bermakna tua kalau dikaitkan dengan umur. Kabirusin ya. Jadi kabir ini kalau dikaitkan dengan usia bermakna tua atau dewasa gitu ya. Kalau dikaitkan dengan ukuran ya besar. Ya, mungkin fisiknya atau yang semisalnya. Sesuai dengan siyakul kalam ya, konteksnya apa di sini. Pembesar atau mungkin memang fisiknya atau usianya yang tua. Berikutnya at-talibatu fil maktabati. At-talibatu laisat fil maktabati. At-talibatu ini jamak muannas, ada alif ta. At-talibatu ini jamak muannas, ghaibah lastunna. Ghaibah bukan mukhatab, bukan khitab. Hunna bukan antunna. Seperti al-fatayatu. Apa? Lasna. Ya. Untuk hunna jamak muannas. Ya. Ghaibah, ghaib. Ya. Lasna. Ya, kalau lastunna kan untuk antunna, untuk mukhatab. Kalau ini untuk ghaib. Jadi lasna, jadi laisa bersambung dengan nun niswah atau nun inas menjadi lasna. Diulangi. At-talibatu lasna fil maktabati. Ya, at-talibatu lasna fil maktabati. Ini lasna. Apa? Para siswi. Para siswi itu tidaklah berada di perpustakaan. Iya. Baik, perpustakaan. Baik. Berikutnya. Antunna talibatun jubidun. Ya. Antunna lastunna talibatun. Dengan ba? Talibatun jubidun. Ya, jubidun. Ya. Antunna lastunna bi talibatin jududin. Ini. Jududun mengikuti talibatun. Kalau talibatin menjadi kasrah ada ba ya. Bi talibatin maka jududin ikut kasrah. Na'at ya dari talibat. Na'at mengikuti man'atnya. Bi talibatin jududin. Antunna lastunna bi talibatin jududin. Siswi yang baru ya, talibatun jududin. Berikutnya masih terkait dengan laisa, kita selesaikan tamrin-tamrin tentang laisa. Selanjutnya yang keenam, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bin nafi. Ya. Jawab dengan nafi. Ya. Jawab dengan jawaban yang nafi. Ya. Jawaban yang tidak. Musta'milan laisa dengan menggunakan kata laisa. Ya. Ini. Karena di sana untuk menyatakan nafi, ya, mengungkapkan sesuatu yang bermakna nafi, ada beberapa cara atau ada beberapa kata ya. Nah, salah satunya adalah laisa. Nah, ini yang dibahas di sini, ini menjawab pertanyaan tersebut dengan nafi menggunakan kata laisa. Dan tentunya karena ini istifham ya, dengan hamzah istifham, nanti dijawab isbat atau nafi dulu. Dalam hal ini nafi ya, dijawab dengan jawaban nafi terlebih dahulu, baru kemudian kalimatnya itu yang digunakan laisa padanya. Ya. Contoh seperti ini. Yang pertama, muhandisun abuka, apakah ayahmu insinyur? Apakah ayahmu seorang insinyur? Ya. Ini pertanyaan istifham dengan hamzah istifham. Maka dijawab dulu ya, secara asal ya, dijawab dulu dengan jawaban nafi ya, karena di sini dituntut nafi ya. Jadi dengan jawaban apa? La. Ya, dijawab dulu ya, dinafikan dulu la. Titik. Kemudian baru kalimat sesudahnya itu yang digunakan laisa padanya. Kalimatnya menjadi abi laisa bi muhandisin. Ini. Jadi dijawab dulu dengan jawaban nafi la, kemudian kalimatnya abi laisa bi muhandisin. Tadi yang ditanyakan muhandisun abuka. Tadi jawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. La abi laisa bi muhandisin. Ayahku bukan insinyur. Abi laisa bi muhandisin. Dalam tanya jawab ya ada dhamir. Kalau pertanyaan ada dhamir mukhatab, abuka ayahmu, maka yang menjawab otomatis mengganti dhamir tersebut menjadi dhamir mutakallim, menjadi abi ayahku, gitu kan? Tanya jawab antara dua orang kan seperti itu, ayahmu seorang insinyur, yang ditanya menjawab bukan ayahku, bukan seorang insinyur, itu ya. Jadi perubahan dhamir seperti itu. Ini yang berikutnya dicoba. Lisatun umuka, apakah guru itu ibumu? Apakah guru itu? Bukan bu guru itu. Apakah ibumu seorang guru? Atau kalau disesuaikan dengan ini, apakah guru ibumu? Apakah seorang guru ibumu itu? Apakah seorang insinyur ayahmu itu? Ini. Jadi seperti itu ya artinya terjemahannya. Apakah seorang insinyur ayahmu? Apakah seorang guru ibumu? Atau dibalik, apakah ayahmu seorang insinyur? Apakah ibumu seorang seorang guru? Jadi seperti itu. Dan dijawab nafi, la ummi laisat bi mudarrisatin. Iya. Ummi laisat bi mudarrisatin. Ini bukan. Jawab. Bukan, artinya bukan ibuku bukan kurang guru. Iya. La, tidak atau bukan. Ummi laisat bi mudarrisatin. Ibuku bukan seorang guru. Berikutnya. Abdullah bin Ikhwan bukan. La. Ya. Ikhwati. Laisu bi dulabi. Ya. La. Ikhwati laisu bi dulabin. Ya. Ikhwatuka saudara. Saudaramu ya. Laki-laki ya, saudara laki-laki. Saudara laki-lakimu pelajar. Iya. Tidak, saudara lakiku bukanlah pelajar. Iya. Ini karena itu jamak mudzakkar ya, ikhwatuka atau ikhwati jamak mudzakkar, maka laisa dihubungkan dengan wawu ya menjadi laisu. Jawabannya ikhwati laisu bi tullabin. Ini. Berikutnya. Umar ridotun akhwatuka. Ya. Apakah saudari itu darimu seorang perawat? Bukan seorang, perawat. Atau para perawat. Perawat. Apakah saudari itu darimu perawat? Perawat. La akhwati latna bi mumarridatin. Ya. Akho ya, akhwati latna bi mumarridatin. Ini jawabannya. Akhwati lasna bi mumarribatin. Saudari-saudariku, bukan perawat. Jamak ya, tidak, bukan seorang kalau jamak. Berikutnya. A saudari sun, anta, la, ana, lastu, bi, mudarisin. Ya, ana, lastu, bi, mudarisin. Ya, ini, la, ana, lastu, bi, mudarisin. Guru. Guru. Ya. Wah, kamu guru. Ya, sama saja ya. Intonasinya yang bisa membedakan, kan intonasinya bisa membedakan. Apakah guru kamu? Tidak, saya bukanlah guru. Ya. Kalau tulisan mungkin sama ya, tapi dari intonasi itu bisa dibedakan. Ya, apa? Maksud dari kalimatnya. Apakah guru kamu itu? Kamu ini ya, bisa seperti itu ya. Berikutnya, Jadidin antum, apakah kamu baru? Kalian? Apakah kalian baru? La. Nah. Nahnu. Lasna. Bi jadidin. Bi jududin. Bi jududin. Ya. La. Nahnu. Lasna bi jududin. Ya, nahnu lasna bi jududin. Ya, kami tidaklah baru. Tidak baru ya, kami tidak baru, kami bukan orang baru. Ya, kira-kira maknanya seperti itu ya. Berikutnya. Jadi jatuh saya roboka. Ya. Apakah mobilmu baru? Lah, saya roti lain di jadi. Ya, saya roti laisat bi jadi datin. Ya, mu'annas, ya mufrad, maka ditambahkan dengan tak taknis sukun. Ya. Laisat, saya roti laisat. Bi jadi datin. Satu lagi tamrin terkait dengan laisa, sabian yang ketujuh. Yuwajjihul mudarrisu ila kullin minatullabi. Mudarris menunjukkan menunjukkan atau memaparkan kepada masing-masing siswa. Yuwajjihu itu menunjukkan menghadapkan ya, pada masing-masing siswa as'ilatan ya, beberapa pertanyaan yakunu jawabuha bin nafyi yang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dengan nafi, jawaban yang nafi. Wa yaruddu 'alaiha at-thalibu musta'milan laftu, dan kemudian siswa yang ditanya menjawab pertanyaan tadi dengan menggunakan lastu. Karena jawabannya nafi, maka tentunya harus digunakan kata nafi. Dalam hal ini adalah lastu atau laisa asalnya. Ini. Nahwu sebagai contoh. Amin Amerika anta. Apakah dari Amerika engkau? Apakah engkau dari Amerika? Kemudian dijawab, la. Jawab dengan nafi dulu ya. La. Kemudian kalimatnya. Ana. Lastu. Min Amerika. Ana. Lastu. Min Amerika. Atau boleh langsung. Lastu. Min Amerika. Ana. Tidak perlu disebut. Boleh. Langsung. Lastu. Min Amerika. Saya. Bukan dari Amerika. Yang kedua. Mutazawwijun anta. La. Ana. Atau lastu. Bi. mutazawwijin ya, ana lastu bi mutazawwijin. Ya, apakah engkau menikah? Apakah engkau sudah menikah? Tidak. Lastu bi mutazawwijin. Saya tidak menikah. Saya belum menikah. Ini. Amaridun anta, apakah sakit engkau ini? Lastu. Lastu bi maridin. Ya. La ana atau langsung lastu bi maridin. Ya, ana lastu bi maridin atau lastu bi maridin. Saya tidak sakit. Muhannisun anta. Ya. La lastu bi muhannisin. Ya, kalau dilihat yang kemarin pada tahun ketiga untuk mukhatab, untuk khitab dan takallum, ya, di situ umpamanya anta, antum, anti, antuna, ana, nahnu yang ada di awal kalimat ini di apa? Diletakkan dalam kurung. Ya, ini maksudnya boleh disertakan, boleh tetap ada, dan boleh pula itu dihilangkan. Jadi langsung ke laisa. Jadi boleh mengatakan dari tamrin ketiga kemarin ya, boleh mengatakan anta lasta bikabirin, antum lastum bijududin, dan seterusnya sampai nahnu lasna bitullabin. Boleh pula tanpa menyebut domir-domir yang ada di awal tersebut. Jadi langsung mengatakan misalnya lasta bikabirin, lastum bijududin, lasti bifaqiratin, lastunna bimujtahidatin, lastu bimudarrisin, lasna bitullabin. Seperti itu. Sehingga di situ diletakkan dalam kurung ya, itu boleh disebutkan boleh tidak. Ini. Dari ini beberapa samarin, beberapa tamrin terkait dengan laisa, ada yang ditanyakan? Laisa tempatnya saya di depan, saya di tengah. Baik. Ya, laisa ini bisa diletakkan sesudah mubtada, sebagaimana yang dibahas, yang ditunjukkan dalam tamarin ini tadi. Ya, atau dalam pelajaran ini, pelajaran kedua ini, di sini penggunaan laisa itu diletakkan sesudah mubtada. Ya, ditunjukkan pada tahun ketiga yang lengkap contohnya, kemudian pada tamarin berikutnya keempat, lima dan seterusnya tadi. Ya, ini penggunaan laisa dalam kalimat yang letaknya itu sesudah mubtada. Nah, adapun sebenarnya boleh pula, bisa pula laisa itu diletakkan sebelum mubtada'nya. Ya. Jadi mendahului mubtada'nya itu boleh, itu bisa. Jadi tinggal memilih. Ya. Ya. Boleh meletakkan laisa itu sesudah mubtada. Boleh pula meletakkan laisa sebelum mubtada. Hanya saja nanti ada perbedaan keadaan atau faedahnya pada laisa tersebut kalau diletakkan sebelum mubtada. Ya. Kalau yang sesudah mubtada itu sebagaimana ditunjukkan pada tamrin ketiga untuk contoh yang lengkap ya, bentuknya lafadznya menyesuaikan sebagaimana mubtadanya. Jadi laisa lafadznya menyesuaikan sebagaimana mubtadanya. Dari sisi jumlah mufrad ataukah jamak, dari sisi jenis ya, muzakkar ataukah muannas ya, kemudian dari sisi kedudukannya apakah itu ghaib atau mukhatab atau mutakallim ya, jadi lafaz laisa itu menyesuaikan dengan keadaan mubtada yang sebelumnya. Adapun ketika nanti laisa diletakkan di awal kalimat ya, mendahului mubtada, misalnya dari hamidun talibun, kemudian dimasukkan laisa dan diletakkan di awal sebelum hamidun, sebelum mubtada, ini boleh, ini bisa. Ya, kemudian kalimatnya menjadi laisa hamidun, ya, kemudian bi talibin, seperti itu. Menjadi laisa hamidun bi talibin. Kalau pada mubtada yang jamak, at-thullabu shigharun, laisa dimasukkan dalam kalimat ini dan letaknya di awal, maka nanti laisa menggunakan bentuk yang mufrad. Laisa at-thullabu bi shigharin. Jadi lafaz laisa tetap menggunakan bentuk yang mufrad dengan jenis yang muzakkar ketika mubtada'nya itu jamak muzakkar. At-thullabu nanti menjadi laisa at-thullabu, bukan laisu at-thullabu, bukan seperti itu, tetapi apa, laisa at-thullabu. Ini untuk yang muannats pada kalimat ketiga, misalnya aminatu tabibatun, ini muannats, mubtada'nya muannats. Dimasukkan laisa dan mendahului mubtada tersebut, maka menjadi apa? Laisat. Ya. Karena amilah mu'annas, maka dia menjadi laisat dengan adanya ta'nis pada laisa. Ya. Karena aminatu mubtada ini mu'annas. Pada mu'annas yang jamak, al-fatayatu mutazawwijatun, dimasuki laisa mendahului al-fatayat, maka lafaz laisa yang digunakan sebagaimana lafaz yang mufrad tadi, yaitu laisat, mufrad tapi muannas dengan adanya ta'nis, sehingga menjadi laisat al-fatayatu bi mutazawwijatin, bukan lasna al-fatayatu, bukan seperti itu, tidak seperti itu, tapi apa, laisat al-fatayatu bi mutazawwijatin. Ini. Untuk yang mukhatab ataupun mutakallim, ya, itu tinggal menghilangkan dhamir yang awal, jadi langsung lasta bikabirin, lastum bijududin, seperti itu. Tanpa anta antum yang di awal. Jadi yang nampak di sini untuk yang ghaib ada sedikit perbedaan ketika laisa diletakkan di awal. Kenapa demikian? Kenapa laisa yang di awal kalimat dia hanya menggunakan bentuk yang mufrad, laisa ataupun laisat untuk yang muannas? Ya, karena dia mengikuti hukum pada fi'al. Ya, karena laisa ini termasuk fi'al, maka dia juga menyesuaikan dengan fi'al, di mana fi'al ketika diletakkan di awal kalimat, maka keadaannya hanya dua bentuk, dua lafaz, yakni lafaz yang muzakkar ataukah lafaz yang mu'annas, sesuai dengan keadaan fa'ilnya dari sisi jenis mudhakar atau mu'annas. Adapun dari sisi jumlah tidak diperhatikan, tidak disesuaikan. Fa'ilnya satu orang ataukah dua orang atau banyak orang, lafaz fi'il yang ada di awal tetap lafaz yang mufrad. Ya, ini pembahasan atau faedah tentang fi'il secara umum demikian. Ya, misalkan ja'a datang, at-thalibu, siswa itu datang, maka fi'ilnya ja'a at-thalibu. Kalau yang datang banyak at-thullabu, ya fi'ilnya juga tetap ja'a, ja'a at-thullabu, seperti itu. Ya. Nah, ini juga berlaku pada laisa, karena laisa itu termasuk fi'il, sehingga dalam hal ini dia juga seperti fi'il. Jadi lafaz laisa yang ada di awal kalimat hanya lafaz yang mufrad. Ya, hanya dibedakan dari sisi jumlah, hanya dibedakan dari sisi jenisnya. Kalau mudzakkar lafaz yang asal laisa, adapun muannats ditambahkan dengan ta' ta'nis menjadi laisat. Dan nah ini yang tadi mengikuti kaidah tentang laisa yang mengubah keadaan mubtada khobar tersebut, ya, secara kedudukan juga berubah. Tadi misalkan hamidun talibun, hamidun sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. At-tullabu sigharun, at-tullabu mubtada, sigharun khobar. Aminatu tabibatun, aminatu mubtada, tabibatun khobar. Al-fatayatu mutazawijatun, al-fatayatu mubtada, mutazawijatun khobar. Ini asalnya. Ketika kemudian dimasuki laisa dan laisa mendahului dari kalimat tersebut, maka yang tadi semula menjadi mubtada ini kemudian disebut sebagai isim laisa. Dan yang semula tadi menjadi khobar kemudian disebut sebagai khobar dari laisa. Nah, ini yang berlaku hukum laisa padanya. Jadi mengubah yang semula mubtada khobar menjadi isim laisa dan khobar laisa. Ini kalau laisa diletakkan di awal kalimat. Ini. Jadi berbeda ketika diletakkan di tengah kalimat sesudah mubtada tadi. Ini. Kemudian untuk yang mukhatab ataupun mutakallim, lasta bikabirin, lastum bijurudin, lastu bimudarisin sampai lasna bitulabin. Nah, di situ yang menjadi isim dari laisa, bamir-bamir ta, ataupun domirna, itu isim dari laisa. Lasta, domirta, ini isim dari laisa. Kemudian bikabirin, khobar dari laisa. Jadi berbeda letak di situ, menyebabkan berbeda kedudukan, berbeda keadaannya. Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada. Buat tambah satu tamrin ya. Stamina yang ke-8, iqra'il misal, bacalah contoh ini, summa adkhil inna 'alal jumalil atiyati, kemudian masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, li salatu akhawatin. Saya mempunyai 3 saudari. Ya, kalimat ini asluhu asalnya, bentuk asalnya adalah salatu akhawatin li. 3 saudari milikku. Ya, kalau terjemahan letterlock terjemahan harfiah seperti itu. Nah, pada kalimat asal ini bisa diketahui mana mubtada, mana khobar. Jadi lafaz salatu ini sebagai mubtada. Ya, salatu mubtada. Kemudian li khobarnya. Ya, li ini sebagai khobar. Ya, akhawatin mudhaf ilaih dari salatu. Ya. Kalau mudhaf ilaih itu dari sisi susunan ya. Tapi yang pokok yang menyusun kalimat mubtada khobar tadi bisa diketahui mubtada adalah salatu, kemudian khobar li. Nah, kemudian ditukar tempatnya, khobarnya didahulukan, kemudian mubtadanya diakhirkan. Jadi boleh ataupun dalam beberapa keadaan bahkan itu wajib. Ya, khobar didahulukan, kemudian baru mubtada diakhirkan. Secara asal mubtada di awal baru khobar, tapi dalam keadaan seperti ini khobarnya didahulukan, mubtada diakhirkan menjadi li salatu akhawatin. Kemudian dimasukkan inna pada kalimat ini pada mubtada khobar, sebagaimana hukum inna yang sudah dibahas sebelumnya. Inna itu mengubah mubtada menjadi isim inna dan keadaannya menjadi mansub dengan tanda fathah. Sehingga ketika inna masuk dalam kalimat ini menjadi inna li salata akhawatin. Kenapa demikian? Kenapa yang berubah salata? Ya, dilihat asluhu asalnya inna salata akhawatin li. Salata yang asalnya mubtada Okay. Kemudian dimasuki inna menjadi isim dari inna. Isim dari inna berubah menjadi mansub. Menjadi tanda, tandanya berubah menjadi fathah. Menjadi inna salasa akhawatin li. Ini kalimat asal. Kemudian tadi yang khobar dari inna didahulukan, kemudian isim inna diakhirkan menjadi inna li salasa akhawatin. Jadi walaupun bertukar tempat antara mubtada dengan khobar atau antara isim inna dengan khobar inna, itu i'rabnya tetap berlaku sesuai dengan masing-masingnya. Ya. Kalau mubtada marfu dengan dhamma, ya tetap walaupun letaknya di akhir tetap dia marfu dengan dhamma. Li salatu akhwatin. Kalau yang menjadi isim dari inna itu mansub ya dengan tanda fathah, inna salata akhwatin misalnya. Ketika tempatnya diubah, ditukar dengan khobar tadi, maka tetap isim dari inna tetap mansub, ya, tidak kemudian berubah, ya, sehingga menjadi inna li salasa akhwatin. Ini ya, baik. Contoh yang berikutnya, fil fasli, ya, ini ya, jadi di sini kalimat-kalimat di sini khobarnya didahulukan berupa jar wa majrur. Kemudian baru mubtada'nya. Dan nanti dimasukkan inna, maka yang berubah tadi mubtada' menjadi isim inna mansub. Ya. In fil fasli khamsu thullabin jududin. Di kelas ini ada 5 pelajar baru. Dimasukkan inna menjadi inna fil fasli khamsata thullabin jududin. Ya, inna fil fasli khamsata thullabin jududin. Sungguh di kelas ini ada 5 pelajar baru. Contoh lagi, lana mudarrisun jayyidun. Kami, kita mempunyai guru yang baik. Dimasukkan inna menjadi inna lana mudarrisan jayyidan. Ya, jayyidan, nah dari mudarris yang mengikuti. Mudarrisun jayyidun. Dimasukkan inna, inna lana mudarrisan jayyidan. Seperti itu. Berikutnya dicoba. Fi jaybi mi'atu riyalin. Ya. Inna fi. Inna fi jaybi mi'ata riyalan. Riyalin. Riyalin. Tetap, ini mudhaf ilah ya. Kalau mudhaf ilah tetap majrur ya. Riyalin. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Ini artinya sungguhnya di kantongku ada 100 riyal. Iya. Berikutnya fil hindi. Fil hindi anharun. Anharun kathiratun. Iya. Fil hindi anharun kathiratun. Menjadi inna fil hindi anharun kathiratun. Ya, na'atnya ya. Kathiratun na'at dari anharun. Mengikuti. Inna fil hindi anharun kathiratun. Ya, inna fil hindi anharun kathiratun. Seperti itu. Apa? Sungguh? Di India ada banyak sungai ya, anharun jamak dari nahrun sungai. Berikutnya laka barqiyatun fi maktabil bariri. Inna laka barqiyatan. Inna laka barqiyatan fil maktabatil bariri. Fi maktabil bariri. Ya, fi maktabil bariri ini tambahan ya, yang menjadi mubtada barqiyatun ya, kemudian menjadi isim inna barqiyatan. Apa? Telegram ya. Sungguhnya telegram kamu di kantor pos. Iya, sungguhnya kamu punya telegram di kantor pos ya. Ini. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Berikutnya di alfu rin. Alfu dularin. Fil masrifi. Ya, fil masrifi. Inna li alfa dolarin fil manfriju. Ya, inna li alfa dolarin fil masrifi. Artinya? Sebenarnya saya mempunyai 1,000 dolar di bank. Ya, bank al masrif itu bank. Ini inna, ya, masuk pada kalimat, maka dia mengubah mubtada menjadi isim inna dan keadaannya berubah menjadi mansub. Walaupun letaknya diakhirkan isim dari inna tersebut ataupun mubtada tadi diakhirkan, tetap itu mengubah mubtada menjadi isim dari inna dan keadaannya berubah asalnya marfu menjadi mansub. Ini, ya, jadi tetap beramal inna sebagaimana amalan inna. Kemudian al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, liqa'un, apa, pertemuan, bertemu, jayidun, baik, bagus, jaybun, jamaknya juyubun, apa, saku atau kantong, ya. Nahrun, jam'uhu, anharun, sungai, barqiyatun, jam'uhu, jam'uha, barqiyatun, ya, telegram, ya, sulat elektrik zaman dulu ya, telegram. Masrifun, jamaknya masarifu, bank, ya, tempat menyimpan uang ya, bank. Masarifu, tidak tanwin. Kemudian maktabul baridi, kantor pos. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi menambah faedah tentang inna yang dulu sudah dibahas pada dars awal, ya, ini. Jadi ditambah atau dilengkapi, ya, tentang inna. Ini dulu, wallahu a'lam, alafu minkum untuk kekurangannya, adapun selebihnya semata-mata karena karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.